بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashili al-matan al-Ajurumiyyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu yang berkaitan dengan Nawasibul Mudhari', ya, ada yang perlu kita ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan tugas yang sudah diberikan. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, ada 4 orang yang mengerjakan tugas, dan alhamdulillah setelah saya periksa, ya, alhamdulillah menunjukkan bahwasanya teman-teman yang mengerjakan tugas paham dengan apa yang diajarkan. Jazakumullah khairan. Yang kedua, yang berkaitan dengan pelajaran kita Kay, ya, Kay kemarin, ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari ikhwan kita, yaitu Aziz. Ya, pertanyaannya, ya, sebentar, saya cari dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, di cetakan terbaru tertulis kayak itu juga huruf istiqbal, apakah memang demikian? Nah, ya, karena memang buku warna ini cetakannya adalah cetakan jadul, ya, cetakan yang paling pertama, ya, berarti sekitar tahun 2003 atau 2004, karena bukan 2003, 2004, 2007 atau 2008. Ya, karena waktu itu anak masih di sana, masih di Damat ketika ini diterbitkan. Ya berarti ada revisi-revisi berarti, dan ya apa namanya, termasuk ini berarti. Jadi kalau ada memang yang kok yang anak baca berbeda dengan apa yang ada di kitab beliau, di kitab antum semua, disampaikan ya, disampaikan, karena untuk memperbaiki apa yang kurang-kurang. Itu yang pertama. Berarti kita katakan ke juga harfu masdar wa nasbin wa istiqbal. Berarti dia menunjukkan makna istiqbal. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini di buku yang baru, nggak tahu halaman berapa ini. 110. Waduh. Ya buku ana masih halaman 80-an nih. Kita lihat. Yaitu pertanyaannya pada catatan kaki nomor 4 halaman 110. Ya, catatan kaki nomor 4 halaman 110 di cetakan yang baru, berarti disebutkan i'rabuhu mithlu alladhi qablahu. I'rabnya itu seperti yang sebelumnya. Illa annaka taqul fil akhir, kecuali engkau katakan pada akhirnya, majrurun bilami at-ta'lil al-muqaddarah. Majrurnya dengan lam ta'lil al-muqaddarah. Ya, yaitu apa maksudnya di sini? Ya, ini yang harus kita pahami tentang, dan ini akan ada kaitannya dengan pelajaran kita an-mudmarah. Ya, an-mudmarah. Ya, kita tahu bahwasanya an atau ke itu adalah harfu masdar. Ke itu harfu masdar. Apa artinya harfu masdar? Artinya dia menjadikan yang setelahnya ditakwil masdar. Ya. Nah, artinya kalau dia ditakwil masdar, masdar itu isim. Ya. Nah, isim, kembali lagi bahwasanya isim itu dia ada i'rabnya. Al-asal fil isim adalah al-mu'rab. Ya, al-asal fil isim adalah al-mu'rab. Nah, kalau dia mu'rab, berarti ima dia marfu, ima dia mansub, ima dia majzub. Ya, ima dia majzub. Baik, kalau kita katakan misalnya, jitu likai ata'allama. Jitu likai ata'allama. Ya, perhatikan ya. Jitu di sini. Jitu. Baik. Jitu likai ata'allama. Jitu likai ata'allama. Jitu litai ata'allama. Takdirnya adalah jitu li at litta'allum. Jitu litta'allum. Jitu lit ta'allum, ini maknanya. Ya. Lam ta'lil itu adalah harful jar. Ya, lit ta'allumi. Ya, maknanya demikian. Nah, lam ta'lil itu adalah harful jar. Ya, harful jar. Harful jar lam yang sudah kita pelajari, lam. Nah, bagaimana kalau jitu kay ata'allama? Ya. Dengan kita niatkan di sebelum kai ada lam, ya, maka takdirnya tetap jitu. Litta'allum, dengan kita katakan lamnya ini muqaddar, kita niatkan ada. Ya, jitu at-ta'allumi juga tidak bisa. Ya. At-ta'allum li at-ta'allum. Ya, lamnya ini kita niatkan muqaddar. Ya, harusnya di sini al-mu'allif menyebutkan seperti apanya. Coba lihat kita ceritakan yang lama. Sama ya, sama. Satu. Dicetakan lama malah terbalik. Ya. I'rabuhu misal ladzi qablahu ila naqat taqul fil akhir majrun bila mita'lil al-muqaddar. Baik. Kalau kita i'rab, jitu kai at-ta'allama, ya, jitu fi'ilan fa'i at-ta'allama, ya, at-ta'allama mansubun bi kai al-masbuqah bi lam al-muqaddar, ya, wa fi'il mansub fi mahalli jarrin majrurun, ya, bi lam al-muqaddar, bi lam al-muqaddar. Ya, tapi kalau kita tulis tetap jadi ya, tetap aja jitu li ta'allum. Ya jitu li ta'allum. Nah, pertanyaannya kalau jitu kai at-ta'allama dan kita tidak meniatkan sebelum kai ada apa? Kita tidak meniatkan ada lam. Ya, artinya di sini sebagaimana kita sebutkan, kalau kai tidak didahului, ya, oleh lamu ta'lil, apakah itu lafdan atau takdiran, maka, ya, maka apa maka apa? Maka fi'il mudhari al-mansub setelah kai mansubnya adalah dengan an mutmarah wujubat. Ya. Makanya jadinya dia apa? Jitu kai at-ta'allumi. Kai at-ta'allumi. Ya. Apa maksudnya? Yaitu kai di sini sebagai harful jar. Nah, ini faedah yang tidak ada di kitab ya. Kai di sini harful jar. Ya. Nah, apa kaitannya dengan an mudmarah wujuban atau an mudmarah bait itu jawazan atau takdir atau wujuban? Kita akan masuk kepada pelajaran yang berkaitan dengan itu. Pelajaran kita adalah mawadi idmari an, tempat-tempat di mana an disembunyikan. طيب قال أشاره حفظه الله تعالى: تقدم معنا أن المصدرية هي أم الباب، يا أن المصدرية adalah أم الباب. Kenapa? Li'annaha tansibu al-mudhari' zahiratan wa mutmaratan. Wa dhalika 'ala qismain, jais wa wajib. Yaitu mutmarah ada yang jais, ada wajib. Nah, makna kauniha yaitu makna kauni an mutmaratan annaha makhfiyatun, tersembunyi, ghairu malfu zatun malfuzatin biha fil kalam. Makna bahwasanya an tersebut, ya, mutmarah, dia tidak disebutkan, tidak dilafadzkan di al-kalam. Ya. Dan anut marah tanqasimu ila ismain. Yang pertama jaizan, maknanya apa jaizan? An yajuzu idharuha fil kalam, ya, wajiban yang kedua yajuzu la yajuzu idharuha fil kalam. La yajuzu idharuha fil kalam. Ya. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Baik. Yang pertama, maudhi itmari'an ja'izan. Pembahasan kita yang pertama, maudhi, tempat, adalah fi ba'da lam at-ta'lil. Nah, kita bahasin dulu ba'da lam ta'lil. Yang harus kita pahami, lam ut-ta'lil disebut juga lamu kei, ya. Dan dia adalah harfu jar. Lamu ta'lil adalah lamu kei. Dan dia adalah harfu jar. Contohnya, dzakartu li anjaha. Nahwu dzakartu li anjaha. Jakartu li anjaha. Nah, sekarang kita irab ya, coba dzakartu. Ya. Fi'il dan fa'il dah. Ini fi'il dan fi'il wa fa'iluh. Dah. Nanti aja kita biar hemat waktunya. Li anjaha. Kenapa? Oh, karena kan sudah paham semua ada kartu irabnya apa. Baik, li anjaha. Lam Alam lamu ta'lil anjaha fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmarah wujud jawazan man an al mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi al fathah al zahirah ala akhirihi wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Baik. Nah, sekarang takwilnya atau takdirul kalam ingat karena dia yang menasabkan adalah an mutmarah berarti dia di takdir jadi apa masdar da kartu li an najah li an najahi ya Jakarta li an najahi. Nah, perhatikan. Nah, dari sini kita paham. Ya, dari sini kita paham. Apa yang kita pahami? Bahwasanya lamu ta'lil itu adalah harful jar yang pertama. Dan harful jar masuknya kepada apa? Masuknya kepada isim, bukan kepada fi'il. Ya, harful jar itu masuknya kepada isim, bukan kepada fi'il. Karena itu kita bisa pahami kenapa pendapatnya Al-Basariyin tentang nawasibul mudhari itu lebih kuat. Bismillah. Kenapa? Ya, karena kalau lam ta'lil misalnya pendapat Al-Kufiyin itu kita akan menyebutkan lagi lam itu nantinya jadi harf harf apa? Oh ya. Kalau dia masuk langsung kepada fi'il mudhari. Ya. Tapi kalau dengan demikian, kalau dengan pendapatnya Al-Basriyun, lam gampang, lam adalah lam jar, ya. Apakah dia masuk kepada fi'il? Tidak, hakikatnya dia masuk kepada masdar, yaitu masuk pada isim al-mu'awwal dari fi'il mudhari mansub dengan an atau mansub dengan kay, ya. Dia apa? Dia tetap masuk kepada isim. Ya, dia tetap masuk kepada isim. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Ya, biar enggak apa-apa masuk mukaddimah dulu. Lamu ta'lil. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته